setelah kau miliki hati ini jadi retak bagaikan tanah kering tak tersiram air. Hilang selera makanku, hilang selera tidurku, mungkin hanya luka yang harus ku bawa. Bila badai tak mampu ku tahan, obat merah bukanlah obatnya, anggur merah bukanlah pelariannya. Mampukah diriku menghapus semua kesedihan, duka, lara tanpa benci dan sakit hati? Insya Allah. Aku tahu isi hatimu, oh, tak mungkin aku tanam benih cinta di hatimu. Seandainya aku tahu badai kan datang, oh, dan tenggelam. Mungkin Tuhan masih menguji ketabahanku. Setelah kau miliki hati ini jadi retak bagaikan tanah kering tak tersiram air. Hilang selera makanku, hilang selera tidurku, mungkin hanya luka yang harus ku bawa. Bila badai tak mampu ku tahan, obat merah bukanlah obatnya, anggur merah bukanlah pelariannya. Mampukah diriku menghapus semua kesedihan, duka, lara tanpa benci dan sakit hati? Insya Allah. aku tahu badai kan datang. Oh, tak mungkin ku kayuh bidu ke seberang dan tenggelam. Mungkin Tuhan masih menguji ketabahanku. Mungkin Tuhan masih menguji.